adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau lebih, yakni lebih meningkat pada bulan Ramadan ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Dan beliau berjumpa dengan Jibril pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, yaitu mudarasah, yakni saling mendengarkan Al-Quran antara Nabi dengan Jibril. Dan sungguh Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dengan kebaikan, melebihi dari angin yang ditiup atau angin yang lepas. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Maka hendaklah kita selaku umat Nabi Muhammad juga memiliki kedermawanan. Dermawan apa maknanya? Bazlul khair, memberikan kebaikan, baik itu berupa harta, dia berikan apa yang ada yang dimiliki, atau berupa jasa, dia berikan jasa apa yang dimiliki, atau yang lain berupa waktu, nasihat, ilmu, semua kebaikan yang ada adalah kita dermawan dengannya, tidak pelit. Kedermawanan ini meningkat ketika bulan Ramadan, di dalam harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu sadaqatin sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan. Baik sedekah itu adalah yang bersifat wajib, yaitu zakat. Maka boleh seseorang mengeluarkan zakatnya walaupun belum jatuh tempo. Contoh, jika seandainya dari hitung dagangannya jatuh temponya adalah bulan Syawal, atau sekarang misalkan di hitungan Masehinya adalah Desember, tutup bukunya di akhir Desember, maka disitulah dia akan melihat berapa aset barang dagangannya, karena yang dikeluarkan zakatnya adalah apa yang dijual. Maka akuntansi antara zakat dengan akuntansi keuangan neraca laba berbeda. Ya, neraca laba, laba ruginya itu ada modal bergerak, ada modal tidak bergerak. Akan tapi di dalam zakat tidak. Apa yang dipakai itu tidak dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya adalah barang yang memang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan, aset yang diperdagangkan, baik itu yang ada di toko atau yang berada di gudang. Tapi itu adalah barang-barang yang akan dijual. maka boleh kita mengeluarkan zakat lebih awal. Dan sekarang adalah April, lebih awal lagi. Ya, karena syarat dari zakat pertama nisab. Yang kedua al-istiqrariyah, kestabilan. Di antara kestabilan harta, dia tidak terkait dengan harta orang lain. Yang kedua, nisabnya stabil. Yang ketiga, hal alaihi al-hawl, sudah berumur 1 tahun, maka zakatnya wajib. Namun ulama mengatakan sebelum jatuh tempo sudah boleh dikeluarkan, tapi belum wajib. Nah, kalau seandainya kita ingin mendapatkan keutamaan waktu, kalau seandainya misalkan Desember tutup buku, itu sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Kalau seandainya kita undur, oh nanti saya undur keluarnya di Ramadan 2022 misalkan, kita berdosa. Karena barang yang seharusnya, harta yang sudah ada harus keluarkan, kita tahan. Lah bagaimana caranya supaya saya mendapatkan keutamaan tapi tidak melakukan pelanggaran, yang tidak mendapatkan dosa? Maka kita boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo. Boleh jadi kita memprediksi barang yang ada, lalu kita keluarkan dan kita catat berapa yang kita keluarkan zakat kita di akhir tahun, kemudian kita hitung, lalu kita lihat selisihnya. Kalau seandainya sudah sekian kita keluarkan, masih ada lagi kewajiban zakat dari harta yang kita keluarkan, maka kita keluarkanlah sisa. Dan yang pada bulan Ramadan itu merupakan zakat yang dibayar, yaitu prabayar. Ya, yakni setelah, sebelum jatuh tempo sudah dibayar. Baik. Yang kedua adalah zakat atau sedekah sunat, pemberian. Maka hendaklah kita memiliki sedekah setiap hari yang kita berikan, baik itu ke masjid atau kepada siapapun atau kepada orang-orang miskin, ya, pada orang yang kita butuhkan. Di antara bentuk sedekah pada bulan Ramadan adalah iftar shaim, memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian dikatakan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan Jibril setiap malam. Apa yang mereka lakukan? Fayudarisuhu Quran, mudarasah Al-Quran. Ibnu Rajab mengatakan di dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha dari bapaknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah memberitahukan kepada Fatimah bahwasanya Jibril alaihissalam kana yu'aridhuhu al-Qur'an kulla amin marrah. Bahwasanya Jibril mempresentasikan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaliknya setiap tahunnya 1 kali. Dan pada tahun beliau wafat dibacakan 2 kali. Berdasarkan hadis yang tadi, kita mendengar atau kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempresentasikan Al-Qur'an atau membacakan atau memperdengarkan Al-Qur'an kepada Jibril ada setiap bulan Ramadan. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Dan lebih utama lagi pada bulan Ramadan membacanya ada pada malam hari. Karena setiap malam Nabi ketemu dengan Jibril. Lalu terjadilah mudarasah bersama Nabi. Kenapa dianjurkan malam? Karena pada malam hari kesibukan kita sudah berhenti. Siangnya bekerja, berdagang, melayani, dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah kesibukan. Pada malam hari sudah berhenti, tidak ada lagi kesibukan itu. Maka karena sudah terputus dari kesibukan dunia, ketika kita membaca pada malam hari akan mudah terkonsentrasi, fokus, dan sejalannya hati dengan lidah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalau seandainya kita membaca dan kita langsung memahaminya, maka mentadaburinya akan lebih mudah. Bapak Ibu mulia kalau Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Qur'an. Dan kitab-kitab samawi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Selain dari Al-Qur'an, kitab-kitab yang lain diturunkan kepada para nabi dan rasul adalah pada bulan Ramadan. Maka di sini hendaklah kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan yang lebih spesial dengan membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'min alladhi yaqra' al-Qur'an kamathal utrujah rihuha tayyib wa ta'muha halwud." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an bagaikan buah utrujah, aromanya harum, rasanya manis. Ya, kalau kita kiaskan, dia diperumpamakan kepada membaca kepada orang mukmin tadi, rasanya manis itu adalah iman yang ada pada orang mukmin. Aromanya harum tercium keluar, ya, yaitu bacaan Al-Qur'annya kedengaran. Wa mathal mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Kamathalit tamrah. Bagaikan buah kurma. Ta'muha hulwun wa la riha laha. Rasanya manis tapi dia tidak punya aroma. Orang beriman ada iman di hatinya, tapi aromanya enggak ada. Ya, suaranya baca Al-Qur'an itu tidak ada. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamathalir raihana, seperti kembang raihana. Bagaimana? Rihuha tayyib, aromanya harum, wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Orang munafik tidak memiliki iman, yang ada dalamnya ada kekufuran, tapi dia menampakkan yang baik dengan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kembang atau bunga raihana yang dia mengeluarkan aroma yang baik, tapi ketika dirasa rasanya adalah pahit. wa mathalul munafiq la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha mur wa la riha laha. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzalah, ya, rasanya pahit dan tidak memiliki aroma. Ya, mungkin didekatkan dengan kita adalah pariu, ya, kambeh, rasanya pahit dan dia tidak punya aroma. Kalau kita lihat gambaran orang munafik dengan orang mukmin, secara zahirnya mirip. Secara zahirnya mirip. Karena orang munafik menampakkan keislaman sebagaimana orang mukmin memerealisasi realitanya adalah orang yang Islam, orang yang beriman. Ya, tapi perbedaannya adalah yang disebutkan tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara harfan min kitabillah fala hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia mendapatkan satu pahala dan satu pahala dibagi-bagikan menjadi 10 kali lipat. Maka ulama ada yang coba melihat pahala orang yang membaca Al-Qur'an secara keseluruhan, ya, satu huruf dibagi-bagikan menjadi 10 kali lipat. Katanya lebih dari 3 juta pahala. Ya. Luar biasa. Maka saatnya kita pada bulan Ramadan lebih konsentrasi untuk membaca Al-Quran baik siang apalagi malam. Ya. Kalau kita lihat dari para sahabat, mereka meningkatkan bacaannya melebihi dari bacaan hariannya. Di antaranya adalah Aswad bin Yazid, dia menghatam Al-Quran 2 malam sekali atau sekali dalam 2 malam. Pada hari-hari biasa dia menghatam Al-Quran sekali dalam 6 malam. Berarti di situ ada peningkatan 3 kali lipat. Malik bin Anas, Imam Dar Hijrah. Apabila datang Ramadan, dia lari dari hadis, lari dari majlis-majlis ilmu, ya. Kemudian dia berkonsentrasi untuk membaca Al-Quran. Maka karena itu, mari kita punya program, ya, minimal dari sekarang kita memperbanyak atau bertekad untuk berusaha menghatam Al-Quran sekali. Ada yang membantu bikin jadwal, ya, cara untuk menghatam Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan adalah membaca 4 halaman setiap waktu sholat. Al-Quran kalau kita lihat 1 juz itu adalah 20 halaman. Ya, 20 halaman berarti 10 lembar. Kalau kita bagi dengan waktu sholat, maka 20 bagi 5 menjadi 4 halaman. Kalau kita bagi lagi misalkan, ya, separuhnya sebelum sholat, separuhnya setelah sholat, maka 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat, yakni 2 halaman sebelum sholat dan 2 halaman setelah sholat. Begitu kita lakukan terus setiap hari. Jika seandainya ada halangan, rintangan yang menyebabkan kita tidak tercapai target pada hari itu, maka berupayalah kita hari besoknya diqadha. Ya, dikejar lagi. Sebab kalau sudah menumpuk 2 hari, 3 hari menumpuk, biasanya itu akan, ya, menjadikan kita kurang bersemangat. Waduh, sudah banyak nih. Ya. Tapi apabila target tadi tercapai, kalau tidak dikejar pada hari berikutnya, maka itu akan masih memberikan semangat kepada kita. Nah, bagi orang yang punya target untuk sekian kali tamat, silahkan aja dikalikan, ya, dikalikan setiap sholat. Mau dua kali berarti harus 8 halaman setiap sholat. Mau tiga kali, ya, 12 halaman, dan begitu seterusnya, ya, di dalam meningkatkannya. Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu kita. Alhamdulillah semua yang di HP yang kita miliki, alhamdulillah sudah ada aplikasi Al-Quran, ya, maka itu bisa kita pakai paling minimal, sehingga kita dimanapun kita berada, di ruang tunggu, ruang kegiatan atau apa, kita bisa pakai dan kita baca Al-Quran, sehingga bisa kita menargetkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan kita ini dengan bulan yang spesial, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala, hubungan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.